بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حاضرين حاضرات رحمني ورحمكم الله، bulan Ramadan ini sebagaimana yang dimaklumi adalah bulan yang memiliki keterkaitan kuat dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadana alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan bayyinah, kejelasan-kejelasan yang mengandung hidayah dan furqan. Karena itu, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Jibril turun di bulan Ramadan mudarasah Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya terhadap setiap muslim dan muslimah memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran yang kita dimuliakan dengannya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk dan terbelah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perumpamaan yang kami buat untuk manusia, supaya mereka berfikir, supaya mereka banyak bertafakkur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan Al-Quran ini. Karena itu kita diperintah untuk banyak membacanya. Dan disebut bahwa itu adalah sifat keimanan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Mereka lah orang yang beriman terhadap Al-Quran tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mentilawah kitab Allah, menegakkan salat dan menginfakkan apa yang kami berikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mengharapkan pahala yang tidak pernah terputus, perniagaan yang tidak pernah merugi. Dan termasuk di dalamnya, di dalam mentilawah Al-Quran, maka ini adalah perniagaan yang sangat menguntungkan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di dalam membaca Al-Quran dalam banyak hadisnya. Dan beliau sebutkan bahwa dengan Al-Quran inilah derajat seseorang ditinggikan. Di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Inna Allah la yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Kitab ini sekelompok kaum dan merendahkan yang lainnya karena Al-Quran itu pula. Maka sejauh mana kita mengagungkan Al-Quran, membacanya, tadabbur terhadap kandungannya dan mengamalkannya, itulah yang menentukan kedudukan dan ketinggian derajat seorang hamba. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au hujjatun 'alaik." Quran adalah hujjah yang menguatkan engkau atau hujjah yang bisa memberatkanmu. Maka siapa yang memiliki perhatian yang baik terhadap Al-Quran, itu adalah rahmat baginya dan penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi perlu diketahui bahwa di dalam membaca Al-Quran ada beberapa adab dan etika yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama adalah seorang membacanya dengan ikhlas. Karena keikhlasan itulah yang membuahkan kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga orang yang dikatakan sebagai awal man tusa'aru bihimun nar, orang yang paling pertama kali dipanggang di dalam api neraka. Dan salah satunya adalah rajulun ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qara'ah, seorang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, dan dia membaca Al-Quran. Iya. Dia berkata, "Wahai Rabbku, saya mempelajarinya, mengajarkannya, membaca Al-Quran ini karena engkau." Maka Allah berfirman, "Kadabtah, engkau berdusta. Bahkan engkau membacanya, mempelajarinya supaya kamu dikatakan sebagai seorang alim, seorang yang pandai membaca Al-Quran." Maka ia pun dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Karena itu, seorang hendaknya memiliki keikhlasan di dalam membacanya. Kemudian yang kedua dari etika membaca Al-Quran, hendaknya seorang membaca Al-Quran ini dengan pengagungan dan kecintaan kepadanya. Iya, ini adalah kalam Allah, firman Allah yang wajib kita agungkan. Dan sifat seorang yang bertakwa mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan orang yang tidak mengagungkan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah dari sifat-sifat Allah, itu artinya dia tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Iya. Maka perhatikan, kita membaca Al-Quran itu adalah kalamullah. Seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Menyeru, memerintah, mengingatkan dan melarang. Maka hendaknya ini diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan apabila dia memperhatikan hal ini, akan muncul pengagungan di dalam jiwanya terhadap kitab Allah Azza wa Jal. Kemudian dari etika seorang membaca Al-Quran adalah dia membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran dengan segala makna tilawah. Iya. Saya bacakan tadi dua ayat berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Dan tilawah punya tiga makna. Ada tilawah lafziyah, dia baca secara lafadznya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya sebagaimana yang diturunkan. Dan yang kedua, tilawah ma'nawiyah, tafsiriyah. Dia membaca Al-Quran dengan tadabbur terhadap kandungannya, memperhatikan maknanya. Dan yang ketiga adalah tilawah hukmiyah. Dia mengikuti hukum yang ia diperintah di dalamnya, diamalkan kandungan dari Al-Quran itu. Iya. Maka tilawah bukan terbatas pada membaca secara lafadz saja. bahkan mencakup tiga hal tersebut. Kemudian keempat dari etika seorang membaca Al-Quran adalah hendaknya dia membaca Al-Quran tersebut dalam keadaan bersuci. Dan ini adalah posisi yang lebih utama dan lebih afdal. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi taharah." Saya tidak menyukai menyebut Allah dalam keadaan tidak bertaharah. Namun kalau dia baca dalam keadaan tidak bersuci, dibolehkan. Hanya saja bagi orang yang junub dan perempuan yang haid, ada silam pendapat di kalangan ulama terkait dengan masalah pembacaan mereka terhadap Al-Quran. Dan juga dari etika, seorang membaca Al-Quran, dia mentartilnya. Allah berfirman kepada nabinya, "Wartilil Qur'ana tartila." Dan tartillah Al-Quran itu dengan sebaik-baik tartil. Dan di dalam hadith Abdullah bin Amr bin Asir riwayat Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang hafal Al-Quran, ikra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah dan naiklah engkau ke surga. Diperintah membaca sambil naik ke surga. Sebab surga bertingkat-tingkat. Dan ini yang menghafal Al-Quran diperintah membaca apa yang biasa dia baca sambil dia naik. Warattil dan tartillah sebagaimana engkau mentartilnya di dunia. Iya. Karena itu di dalam membaca Al-Quran, seseorang boleh mentartilnya dengan bacaan cepat, tapi sempurna di dalam penyebutan huruf-hurufnya dan hukum-hukumnya. Dan boleh dia membacanya dengan bacaan yang pelan, dan tentunya dengan bacaan yang pelan itu lebih afdal secara umum. Hanya saja kadang di kondisi tertentu seorang imam boleh membaca lebih cepat apabila dipandang ada kemaslahatan bagi makmum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ketentuan umum untuk memperingan di dalam salat berjamaah. Iya. Maka ini dari etika-etika yang hendaknya diperhatikan bagi seorang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Hendaknya kita membacanya dengan kecintaan terhadap kalam Rabb kita. Kita menghayati keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penyembuh untuk segala penyakit. Kita melihat Al-Quran ini sebagai rahmat, sebagai kebaikan bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menguatkan kita semua di atas ketaatan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa, salat dan ibadah kita. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Walhamdulillahi rabbil alamin.